Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama amma ba'du. Fawusi nafsi awalan wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabi: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyara al-muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal atas segala ragam nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat yang kita tidak akan bisa menghitung dan membilangnya, sekaligus kita tidak akan punya kemampuan untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Namun kita berharap berbolak-baliknya kita di dalam melaksanakan ketaatan, membangun berbagai macam bentuk kebajikan, melaksanakan tugas-tugas kita, karenanya Allah Azza wa Jalla menciptakan, semoga sebagai bentuk kesyukuran kita yang paling tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, yang telah berkorban segala apa yang beliau miliki untuk menyampaikan risalah Allah Azza wa Jal, mengajarkan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Azza wa Jal, membuka alam kejahilian menjadi alam yang terwarnai oleh ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang yang punya kesiapan untuk menerima bimbingan-bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, sekaligus punya kesiapan untuk mengkaji dan mendalami bimbingan-bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kita tahu dan menyadari bahwa kita tidak akan pernah meraih sebuah kebahagiaan kecuali kita harus mengerti jalan-jalan kebahagiaan itu, sebagaimana kita tidak akan pernah menjadi orang yang selamat sehingga kita mengilmui jalan-jalan keselamatan itu. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah memaparkan dengan gamblang jalan-jalan kebahagiaan itu, sebagaimana dia Rasul alaihi salatu wassalam telah menjelaskan dan menerangkan serta memaparkan jalan-jalan yang akan mengantarkan menuju keselamatan. Maka tinggal kita sebagai umatnya, maukah kita menjadi orang yang berbahagia? Maka jangan tinggalkan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dan pengajarannya. Dan di saat kita ingin memperoleh keselamatan, jangan tinggalkan arahan-arahan beliau, bimbingan-bimbingan beliau, pengajaran-pengajaran beliau, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai kita termasuk dalam ungkapan sebuah pepatah bahasa yang mengatakan tarjun najata walam tasluk masalikaha fa inna as-safinata la tamshi 'ala al-yabasi. Kata sang penyair tersebut, Anda menginginkan keselamatan, namun Anda tidak menempuh jalan-jalan keselamatan itu. Maka ketahuilah, sebuah perahu tidak pernah akan berlayar di daratan, kata sang penyair tersebut. Mari, segenap saudariku muslimat yang saya hormati, untuk kita menjadi orang yang berilmu tentang agama kita, orang yang berilmu tentang apa yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ilmu pertama kali yang harus kita miliki, ilmu pertama kali yang harus kita kantongi, ilmu pertama kali yang harus ada dalam genggaman hidup kita ini, yaitu berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah mempelajari sekaligus telah mengetahui bahwa tiga prinsip dan dasar hidup yang tidak boleh lolos dan lepas dari seorang muslim dan muslimah. Dengan arti kata bahwa seorang muslim dan muslimah dituntut untuk mengilmui tiga prinsip dan dasar serta pilar di dalam hidup dia. Inilah yang menjadi landasan dakwah para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Landasan yang pertama adalah ma'rifatullah, berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ma'rifatu nabiyyina, mengilmui tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, berilmu tentang agama Allah Azza wa Jalla dengan dalil-dalilnya. Beliau mengingatkan bahwa berilmu tentang agama Allah dengan dalil-dalilnya, tidak boleh seorang muslim dan muslimah beragama ikut-ikutan. Tidak boleh seorang muslim dan muslimah memegang agama Allah Azza wa Jalla dan memeluk agama Allah Azza wa Jalla dengan apa katanya orang, apa katanya guruku, apa katanya ustadku, apa katanya kiyaiku, apa katanya pimpinanku. Tidak ada. Karena kita tahu bahwa Islam itu adalah ilmu, maka siapapun yang masuk ke dalam agama Allah Azza wa Jalla, dia harus berilmu tentang agama al-Islam. Ma'asyiral muslimat yang saya hormati, pembahasan yang pertama di dalam hidup, prinsip yang harus kita bangun untuk kemudian bangunan yang kita bangun di atasnya menjadi kokoh dan kuat. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diungkapkan oleh para ulama, maaf-maaf dengan bahasa kasar, orang bodoh, kata mereka. Kalau orang bodoh, kata mereka, akan mengutamakan pembangunan, bangunan-bangunan-bangunan dengan tanpa memperhatikan pondasinya. Yang penting bangunannya indah, bangunnya elok, bangunannya senang dipandang. Adapun orang-orang yang berakal, orang-orang yang berilmu, dia akan mengutamakan pembangunan bangunan itu adalah pondasinya, dasarnya. Maka dasarnya adalah ma'rifatullah, berilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Dasarnya adalah mengilmui tentang apa yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla di dalam hidup ini. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang yang pintar di dalam hidup. Mari kita menjadi orang yang berakal di dalam hidup. Bahwa kita tidak hanya membangun bangunan, tetapi kita berupaya untuk membenahi, mengokohkan, menguatkan pondasi bangunan tersebut. Karena rusaknya bagian dari bangunan itu lebih gampang diperbaiki dibanding dengan hancur dan runtuhnya pondasinya. Kalau pondasi itu runtuh, tidak akan lama bangunan yang terbangun di atasnya akan bertahan. Cepat menjadi bangunan yang rapuh, menjadi bangunan yang gampang untuk kemudian hancur dan roboh. Kalau dibangun di atas pilar yang tidak kuat. Tapi kalau bangunan itu terbangun di atas bangunan atau di atas dasar dan pondasi yang kokoh, maka berharap bagaimanapun dahsyat ujian hidup dunia, dia mampu bertahan sebagai bangunan. Walaupun mungkin gentengnya berguguran, namun akan lebih mudah untuk kemudian diperbaiki dibanding dengan hancurnya pondasi bangunan tersebut. Inilah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, terlebih nabi kita alaihi salatu wassalam, membangun kepribadian para sahabat nabi ridwanullah alaihim ajma'in, sahabiyat, wanita-wanita sahabat, sehingga menjadi wanita-wanita yang tangguh dan kokoh dan siap berjuang dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, pembentukan dan pembangunan dasar hidup sehingga menjadi wanita-wanita pejuang di dalam agama. Tidak hanya mereka berjuang dari balik rumah mereka, tetapi terkadang mereka harus terjun ke medan laga dan medan tempur untuk kemudian membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang perlu kita perhatikan adalah pembangunan pondasi yang kokoh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembangunan pondasi yang kokoh itu ada dalam kelurusan dan kemurnian akidah seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, maka di saat kita telah menyadari bahwa pondasi bangunan hidup itu ada pada akidah, maka hak yang pertama kali yang harus kita tunaikan, yang paling wajib kita kerjakan, dan yang paling besar berada di pundak kita, maka kaitannya dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang saya hormati, oleh karena itu sekali lagi Nabi kita alaihi salatu wassalam membangun individu-individu para sahabat Nabi sehingga menjadi orang yang berani menghadapi segala resiko di dalam hidup, berani untuk kemudian menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, sampai kemudian mereka terdepan di dalam membela agama Allah Azza wa Jalla, karena mereka telah terpatri hidupnya di atas dasar akidah, di atas dasar keyakinan yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, bahwa Allah Azza wa Jalla, yang pertama kali yang harus kita ketahui dan yang harus kita ilmui, bahwa Allah Azza wa Jalla aujadana, yang menjadikan kita dari tidak ada, bahkan belum menjadi sesuatu yang disebut-sebut, sekarang menjadi manusia yang berguna, yang bermanfaat, yang bisa dipanggil namanya. Semuanya ini adalah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mendidik kita semuanya dengan nikmat-nikmat-Nya, yang telah memelihara kita di saat kita berada di dalam perut ibu kita, fi dzulumatin thalat, dalam tiga kegelapan: kegelapan perut, kegelapan rahim, dan kegelapan plasenta kita, barakallahu fikum, disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam tiga kegelapan itu, Allah Azza wa Jalla memproses kejadian manusia, penciptaan manusia, gelapnya perut, kemudian gelapnya rahim seorang wanita, dan gelapnya plasenta, barakallahu fikum, di dalam rahim itu sendiri. Allah Azza wa Jalla yang mengatur manusia, Allah Azza wa Jalla yang memperkembangkan badan atau jasad manusia itu sendiri. Tidak ada seorang pun di dalam tiga kegelapan itu, gelap perut ibu engkau, kemudian gelap rahim, rahim dan plasenta, tidak ada seorang pun yang sanggup dari makhluk ini untuk menyampaikan kepada engkau makanan manak makanan kita. Tidak ada. Tidak ada pula yang punya kemampuan untuk menyampaikan kepada janin yang ada di dalam tiga kegelapan itu. Ya, kemudian perkembangan bisa berkembang, kemudian memberikan kehidupan. Tidak ada, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, kecuali Allah Azza wa Jalla yang mampu untuk melakukan itu, yang membantu dan menolong manusia untuk demikian, barakallahu fikum. Tidak hanya itu saja, Allah Azza wa Jalla lah yang telah menjadikan kedua orang tua kita tunduk untuk mau memelihara kita, mendidik kita, mengawasi kita, sekaligus membantu segala hal yang terkait dengan kebutuhan kita. Siapa yang menundukkan kedua orang tua itu kalau bukan Allah Azza wa Jalla? Amaddaka wa a'addaka, amaddaka bin ni'ami wal aqli wal fahmi. Dia Allah Azza wa Jalla yang telah menundukkan kedua orang tua sehingga punya kasih sayang kepada anaknya, menundukkan kedua orang tua untuk kemudian mau bersusah payah, bahkan mau banting tulang peras keringat untuk kemudian memenuhi hajat anaknya itu sendiri. Allah yang telah menundukkan kedua orang tua itu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Maka oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah menjelaskan di dalam surat An-Nahl ayat 78, dan Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, kalian tidak mengetahui sesuatu apapun, kalian tidak punya pengetahuan, dan menjadikan buat kalian pendengaran, Allahu Azza wa Jalla, yang menjadikan penglihatan buat kalian, dia Allahu Azza wa Jalla, yang menjadikan buat kalian hati agar kalian itu mau berterima kasih, kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nahl. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, kalau Allah azza wa jalla menahan karunia-Nya dari kita sekejap mata, niscaya kita akan binasa. Kalau Allah azza wa jalla menahan karunia-Nya, menahan nikmat-Nya dari kita, niscaya kita akan binasa walaupun tertahan sekejap mata. Pernapasan ditahan oleh Allah, kita tidak bisa bernapas sesaat, mungkin akan mampus hidup kita ini. Kekuatan dicabut oleh Allah Azza wa Jalla sesaat, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Maka jikalau Allah Azza wa Jalla menahan karunia-Nya walaupun sekejap mata, niscaya akan binasa diri-diri kita. Walau mana'aka rahmatahu lahzatan lama'ish, kalau Allah Azza wa Jalla menahan rahmat-Nya sesaat saja, niscaya kita tidak akan pernah bisa hidup di dunia ini. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, kalau demikian karunia Allah atas kita dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla, maka tentu kebaikan atau hak dia, hak Allah subhanahu wa ta'ala, adalah hak yang paling besar di dalam hidup kita ini. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka di saat kita tahu ini semuanya, di saat kita berilmu tentang bagaimanakah butuhnya kita kepada Allah Azza wa Jal, maka kita akan banyak mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita akan semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak akan berani untuk kemudian bermain-main dengan perintah Allah, meremehkan dan mengentengkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Jikalau seorang dari manusia punya kelebihan pada diri engkau, dia sering membantumu, dia sering memberikan hadiah kepadamu, dalam kondisi duka dan penuh lara, dia datang menghibur engkau, di saat engkau terlilit oleh hutang, dia datang untuk kemudian melunasi utang engkau. Saya yakin orang yang seperti ini baiknya kepadamu, engkau akan malu untuk kemudian bermaksiat kepadanya, engkau akan malu untuk kemudian menyelisihinya, engkau akan malu untuk kemudian tidak mau taat kepadanya. Ini adalah manusia yang hanya bisa berbuat apa yang dia mampu. Dia bisa berbuat karena apa yang diberikan oleh Allah dari kemampuan. Tetapi engkau tidak pernah melakukan yang sama dan serupa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Terkadang ada orang yang tidak punya rasa malu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah telah memberinya segala-galanya, Allah telah menganugerahkan apa yang dia butuhkan, Allah menitipkan kehidupan, Allah memberikan padanya ruh, Allah memberikan padanya kesehatan yang tidak mampu diberikan oleh manusia. Namun Allah Azza wa Jalla sering dilupakan oleh manusia. Memang manusia adalah kanut, banyak ngeyel, banyak menentang, angkuh dan sombong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, di saat kita berilmu tentang Allah Azza wa Jalla dan bagaimana kedermawanan Allah pada diri manusia yang telah memberikan dan menuangkan apa yang dibutuhkan oleh mereka, dalam kondisi Allahu Azza wa Jalla tidak pernah menginginkan dari manusia itu imbalan yang serupa dan yang semisal. Tidak pernah Allahu Azza wa Jalla menginginkan dari manusia itu rizki atau itu aman ta'am, makanan. Tidak pernah. Tidak pernah menginginkan di saat Allah menuangkan buat kita rezeki yang banyak, Allahu Azza wa Jalla tidak pernah menginginkan untuk membalas kebaikan Allah itu dengan menuangkan atau memberikan rezeki kepada Allah. Allah tidak membutuhkan. Kalau saja kepada manusia demikian kita berbuat, bisa saja manusia itu berbuat baik kepada kita karena dia ingin sesuatu dari kita, karena kebutuhan dia kepada kita, karena hajat dia kepada kita, karena kepentingan dia kepada kita. Kita malu untuk kemudian menentangnya, kita malu untuk melanggar kemauannya, kita punya rasa malu. Adapun Allah Azza wa Jalla yang telah menuangkan segala-galanya, tidak pernah menginginkan imbalan dari manusia itu sendiri, dan Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan itu semua. Namun manusia ini banyak ingkar kepada Allah. Manusia ini banyak kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia ini kanut, banyak lupa akan kebaikan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, la nas'aluka rizqan nahnu narzukuka wal aqibatu littaqwa. Kami tidak menginginkan darimu rizki, kami tidak meminta darimu rizki, namun kamilah yang memberikan kepadamu rizki. Kata Allah Azza wa Jalla, dan akibat kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, setelah kita menyadari ini semua dan kita mengilmui, maka ingatlah bahwa Allah Azza wa Jalla menyiapkan segala apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini hanya sebagai penopang dan penguat di dalam melaksanakan tugas yang karenanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menganggap bahwa dunia yang Allah bukakan bagi engkau, engkau tercipta untuk dunia. Jangan salah tanggap di saat Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kemajuan di dalam usaha engkau, engkau tercipta untuk itu. Jangan mengira dan menyangka di saat engkau mampu mengumpulkan dunia, kemudian ditambah dengan dunia, kemudian dunia keberikutnya, jangan menyangka dan menduga engkau diciptakan untuk dunia. Dunia yang engkau kumpulkan kerap kali lenyap dari tangan engkau. Dunia yang engkau kumpulkan tidak ada yang engkau akan bawa untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Dunia yang engkau telah dapatkan semuanya itu adalah titipan dari Allah Azza wa Jalla. Ingatlah, Allah menciptakan kita sebagai manusia adalah untuk sebuah urusan yang sangat besar, sebuah perkara yang sangat agung dan mulia. Karena tujuan manusia diciptakan inilah Allah menciptakan adanya langit dan adanya bumi. Allah Azza wa Jalla menciptakan adanya dunia dan adanya akhirat. Karena tujuan yang agung dari manusia ini, Allahu Azza wa Jalla, karena tujuan dan keagungan tujuan diciptakan manusia, Allah menciptakan surga dan neraka. Karena tujuan yang besar manusia diciptakan ini, Allah menurunkan kitab-kitab sucinya dan mengutus para nabi dan rasulnya maka jikalau seorang muslim dan muslimah benar-benar mengilmui tujuan dia diciptakan, lalu dia pergunakan atau laksanakan tujuan itu, dunia yang dia diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, dia tahu kalau ini Allah jadikan dunia ini sebagai penopang terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban besarnya, berbahagialah engkau bahwa di saat engkau menggenggam dunia, engkau membuka usaha, berhasil dalam perniagaan dan usaha, lalu engkau benar-benar melaksanakan tugas yang engkau diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, kebahagiaan engkau dengan harta benda itu akan menjadi kebahagiaan yang kau bawa menghadap Allah Azza wa Jalla. Tapi sebaliknya, jikalau engkau telah menggenggam dunia namun engkau tidak lagi mau dekat dengan Allah Azza wa Jalla, tidak kemudian melaksanakan tugas engkau diciptakan, maka dunia itu tidak akan menjadi nikmat bagi engkau, tetapi dunia itu akan berubah menjadi nikmah, yaitu azab dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana itu barakallahu fikum? Bukankah dunia itu yang telah memperbudak engkau? Bukankah dunia itu yang telah menghinakan engkau? Padahal engkau adalah manusia atau makhluk yang sangat terhormat, yang seharusnya semua makhluk itu tunduk di bawah kekuasaan engkau sebagai manusia yang terhormat. Namun sebuah kerendahan, sebuah kehinaan, dan sebuah barakallahu fikum penyelisihan terhadap fitrah di saat manusia itu diperbudak oleh dunia, di saat manusia itu menjadi budak-budaknya dunia, hamba-hambanya dinar dan dirham. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliaulah yang mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdu dirham, celaka para budak-budak dinar, uang emas, celaka para budak-budak dirham, uang dari mata perak, dari perak, celaka wanita atau orang-orang yang hanya mementingkan pakaian baru dan bagusnya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, kita ingin keluar dari dunia ini menjadi pemenang di dalam hidup. Tidak ada kemenangan itu kecuali di saat kita mampu melaksanakan tugas besar yang karenanya Allah Azza wa Jalla menciptakan kita. Allah sebutkan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku," kata Allah Azza wa Jalla. "Aku," kata Allah Subhanahu wa taala, "tidak menginginkan dari mereka sedikit rezeki." Allah tidak membutuhkan. "Dan aku tidak mengharapkan dari mereka agar manusia itu memberikan padaku makan. Dialah Allah sang pemberi rezeki, dan dia Allah pemilik kekuatan yang kokoh." Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ayat ini memberitahukan tentang tugas manusia diciptakan. Dan yang kedua, ayat ini menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak butuh kepada manusia sebagai hambanya dan juga tidak butuh kepada bangsa jin. Allah adalah zat yang maha kaya. Maka di saat seorang muslim dan muslimah benar-benar mengilmui tugas besar di dalam hidupnya, maka dia adalah yang paling berbahagia di saat dia tidak diberikan banyak dunia oleh Allah Azza wa Jalla, dan dia adalah orang yang paling berbahagia di saat dititipkan dunia yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sedikit dunia yang dititipkan oleh Allah tidak menjadikan dia orang yang kemudian ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah. Dia tidak menjadi orang yang terlalaikan dengan tugasnya. Demikian juga di saat dia dilimpahkan harta benda oleh Allah Azza wa Jalla, dia mengetahui tugasnya dan kewajibannya. Sehingga orang yang demikian inilah yang berilmu tentang Allah Azza wa Jalla dan berilmu tentang tugas-tugasnya di kehidupan dunia ini, dialah orang yang paling berbahagia dan paling beruntung dalam semua kondisi. Mari kita dengarkan apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ajaban li amril mu'min. Sungguh amat sangat mengherankan urusan orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khairun. Semua urusan orang yang beriman itu adalah baik, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam kondisi apapun dan dalam kondisi bagaimanapun, maka dia adalah menjadi orang yang terbaik. Di saat dia berilmu tentang Allah Azza wa Jalla dan dia beramal konsekuensi ilmunya tentang Allah Azza wa Jalla, kalau kita simpulkan, orang inilah yang paling beriman kepada Allah. Ia membangun imannya di atas ilmu, membangun amal solehnya di atas ilmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, dia adalah orang yang paling berbahagia. Dia adalah orang yang paling baik buat dirinya dan terbaik juga buat orang lain. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, mengambil sebuah contoh dalam hadis tersebut, in asabathu dharra sabara fakana khairan lah, wa in asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, bila menimpa orang yang beriman ini, bila menimpa orang yang berilmu tentang Allah Azza wa Jalla ini sesuatu yang membahayakan dia, sesuatu yang kemudian memudaratkan dia, menimpa dia musibah, dia tahu bahwa yang mendatangkan musibah, yang menurunkan musibah, dan yang mengangkat musibah adalah Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada langkahnya kecuali dia harus bersabar menerima itu. Bagi orang yang beriman, bersabarnya dia di saat diuji dan dicoba oleh Allah dengan sesuatu yang dia tidak sukai, dengan sesuatu yang dia tidak senangi, maka ini adalah kebaikan baginya. Barakallahu fikum. Demikian juga kata Rasul alaihi salatu wassalam, apabila menimpanya kebahagiaan atau kebaikan, dia tahu bahwa kebaikan ini datangnya dari Allah. Dia tahu bahwa ini merupakan titipan dari Allah Azza wa Jalla. Dia tahu bahwa Allah menitipkannya agar dia tidak lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada langkah yang dia tempuh kecuali dia menjadi orang yang terpandai berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang yang paling berbahagia di saat mendapatkan kemurahan Allah Azza wa Jalla, kebahagiaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Maka oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk kemudian menyadari bahwa di pundak kita ini ada hak yang terdepan dan yang pertama yang harus kita penuhi, yang harus kita tunaikan, dan yang harus kita berikan pertama kali di dalam hidup, yaitu terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudian melaksanakan hak Allah subhanahu wa ta'ala ini. Sungguh betapa ringan, tetapi akan gampang, mudah bagi orang yang dianugerahkan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, hak yang terkait dengan Allah Azza wa Jalla yang paling besar di pundak kita, yang paling tinggi dan teratas di pundak kita, sesuatu yang sangat-sangat-sangat ringan, ma'asyiral muslimin dan muslimat. Barakallahu fikum. Tapi seseorang tidak akan mampu memikul yang ringan ini dengan penuh kemudahan kalau tidak diberikan dan dibantu oleh Allah Azza wa Jalla untuk memperoleh kemudahan dan kegampangan. Betapa banyak orang-orang yang tidak punya kemampuan dan sanggup untuk memenuhi panggilan Allah dalam sehari semalam 5 kali. Waktu subuh, padahal waktu subuhnya setelah istirahat penuh. Waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, tidak punya kemampuan untuk memenuhinya. Sesuatu yang sangat-sangat ringan itu adalah pelaksanaan hak Allah Azza wa Jalla, tetapi tidak ada yang mampu melaksanakannya kecuali orang-orang yang Allah telah anugerahkan kemudahan di dalam hidupnya. Tentu jangan sampai kita menyangka bahwa kemudahan yang diberikan oleh Allah itu bentuknya adalah simsalabim, jadi begitu saja. Enggak. Bantuan dan pertolongan atau hidayah dari Allah Azza wa Jalla itu akan diberikan kepada orang yang hasuna qasduhu, orang yang punya niatan yang baik, kemauan yang bagus, keinginan yang bagus. Inilah dia orang-orang yang akan gampang untuk mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang barakallahu fikum tahu ilmunya, bahkan mungkin dia adalah levelnya seorang alim atau kiai, tapi untuk mendatangi rumahnya Allah dalam sholat berjamaah yang hukumnya wajib, kita lihat kembang kempes. Terkadang datang, terkadang tidak, muncul, tidak, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Padahal dia ada di rumah, terkadang lebih mengedepankan acara-acara televisi di rumahnya daripada harus memenuhi panggilan dan undangan Allah Azza wa Jal. Betapa ringannya 3 rakaat sholat maghrib, berapa menit sih? Demikian juga di waktu zuhur, di waktu asar, isya, subuh, tidak sampai berjam-jam untuk melaksanakannya, tapi menjadi sesuatu yang sangat berat bagi orang yang Allah tidak membantunya dengan kemudahan-kemudahan. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat, kesungguh-sungguhan dari kitalah yang harus kita perlihatkan. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum, bersungguh-sungguhlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar kesungguhan, dialah yang memilih kalian, dialah yang kemudian ya menganugerahkan kepada kalian pilihannya, kata Allah Azza wa Jalla, bersungguh-sungguhlah kalian. Maka oleh karena itu saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, mari kita bersama-sama. Kita ingin berhasil di kehidupan dunia ini. Kita ingin menang dalam berbagai macam pertarungan bersama ujian di kehidupan dunia ini. Pondasi hidup jangan sampai kabur. Pondasi dan dasar hidup jangan sampai kemudian punah, yaitu ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla. Berilmu bahwa Allah segala-galanya, berilmu bahwa Allah Azza wa Jalla satu-satunya zat tempat mengabdikan hidup kita, kepadanya kita beribadah, menggerak-gerikkan lahiriah dan badan kita dalam ketaatan, tidak boleh kita peruntukkan buat orang lain, apalagi kita peruntukkan buat atasan kita, buat barakallahu fikum golongan kita. Namun kita harus benar-benar ketaatan yang kita wujudkan, kebaikan yang kita perbuat, semata-mata karena Allah Azza wa Jalla, kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ikhlasan lillah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan orang yang paling sadar bahwa hak yang paling besar di dalam hidupnya terkait dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan berbicara tentang hak besar terkait dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Sekali lagi, bahwa kita harus menjadi orang yang pintar di dalam hidup, mengedepankan, membangun fondasi yang kokoh, dasar yang kokoh. Jangan sampai kita digolongkan orang-orang yang maaf-maaf jahil, mengutamakan pembangunan-pembangunan-pembangunan dengan tanpa memperhatikan fondasi bangunan tersebut. Karena seperti yang telah kita sebutkan, kerusakan bangunan di atas fondasi itu lebih gampang untuk diperbaiki dibanding dengan hancur dan runtuhnya fondasi bangunan itu. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi sebuah barakallahu fikum ilmu, bahwa tugas kita yang terbesar di dunia ini adalah menunaikan hak Allah Azza wa Jalla, dan hak Allah tertunaikan itu di saat kita melaksanakan tugas yang karenanya Allah menciptakan kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala alam bisawab, wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.